نعم وأهل إندونيسيا لأن مرور خطوط الجوية من إندونيسيا يمر على اليمن خطوط الجوية artinya نعم rute pesawat terus penerbangan maka kalau sudah ada pengumuman kita beberapa saat lagi akan melewati Alam-Lam maka bagi mereka-mereka yang ingin haji atau umrah harus sudah memakai pakaian ihramnya dan berniat labbaika umratan atau labbaika hajjan kalau turunnya di Jeddah karena Jeddah sudah masuk daerah haram Jeddah sudah masuk daerah haram adapun kalau turunnya di tempat lain yang di luar haram ya berarti enggak turun di Madinah maka dia jalan nanti dari Madinah di mana miqatnya Al-Hulaifah Bismillah Walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd Al-Mawaqit jam'u miqat wa hiya zamaniyah wa makaniyah wa miqat bisa batas-batas waktu zamaniyah bisa juga batas-batas tempat yaitu makaniyah Fazamaniyah Ashhurul Hajj Syawal wa Dzulqa'dah wa 'Asyr min Dzulhijjah Adapun batas-batas waktu untuk haji adalah di bulan-bulan haji Syawal Dzulqa'dah sampai 'Asyr min Dzulhijjah Sedangkan miqat makaniyah adalah ma dzukirat fi hadainil haditsain. Apa adalah apa yang disebut di dalam dua hadis berikut ini. Wa ju'ilat hadhihi al-mawaqit ta'dhiman lil baitil haram. Ditentukannya miqat-miqat ini adalah sebagai penghormatan, pengagungan terhadap daerah haram. Sehingga sejak masuknya di batas haram dia harus sudah memakai pakaian ihram, sudah berniat ihram, sudah berlaku hukum-hukum ihram. Kalau kita gambarkan Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Gambar apa ini? Mas'a, tempat sa'i. Baik, ini Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid, lingkungan masjid diperbesar yang menjadi besar. Tetapi yang namanya haram, tanah suci, itu dari sini. Jauh, ada batas-batasnya. Di sini Dzulhulaifah, di sini Qarnul Manazil, di sini sampai di sana Yalamlam ila akhirnya. Taib, itu batas-batasnya. Artinya luas sekali daerah haram. Dan keutamaan haram sekian banyaknya, sehingga beberapa sahabat ketika tinggal di batas haram, ketika dia akan sholat. Padahal ini semua padang pasir. Artinya tidak ke masjid, bukan di masjid, tapi tetap dia memilih sholat daripada di sini, dia memilih di sini. Dia keluar dulu, sholat di sini. Mengapa? Lebih afdol, karena tanah haram. Setelah sholat, balik lagi ke sini. Barakallahu fikum. Menunjukkan kalau memang tanah haram memiliki sekian keutamaan-keutamaan yang nanti insyaAllah akan dibahas. Ju'ilat hadhihi al-mawaqit. Ditentukannya mawaqit, miqat-miqat ini dengan dua maknanya, miqat zamaniyah dan miqat makaniyah. Sebagai ta'dhiman lil baitil haram. wa takriman li baitillahil haram wa aidan li ardil haram, memuliakan bukan hanya baitillahil haram, termasuk tanah haramnya harus kita muliakan. Termasuk di dalamnya, karena miqatnya ada dua, zamaniyah dan makaniyah, maka juga ta'zimnya bukan hanya ta'zim pada Baitul Haram dan Ardul Haram, juga termasuk bulan-bulan haram. Kalau miqatnya miqat zamaniyah, kenapa harus di bulan haji? Karena itu bulan suci, memiliki keutamaan tersendiri. Kenapa harus tanggal 10? Tanggal 10 Dzulhijjah adalah Idul Adha, hari besar. Kenapa harus tanggal 9? Wukuf di Arafah, karena itu adalah hari yang sangat besar yang dimuliakan. Berarti barakallahu fikum, mawaqit zamaniyah atau makaniyah, kedua-duanya dijadikan sebagai takriman lil baitil haram wal ardil haram wal ashhuril hurum liyati ilaihi al hujjaj waz zuwar min hadhihi al hudud, agar para hujjaj, orang-orang haji, wazuar, para peziarah-peziarah, datang min hadihil hudud, datang di batas-batas miqat tadi, langsung saat itu dimulai syariat umrah atau haji. Mu'adzimina, khadi'ina, khashi'in, dengan memuliakan, dengan tunduk, dengan khusyuk, sejak di batas haram. Saat ini begitu masuk, labbaika umratan atau labbaika hajjan, kemudian dalam keadaan sudah memakai pakaian ihram dan mulai sudah menjaga dari pelanggaran atau dari pembatal-pembatal ihram, harus dijaga, jangan memakai minyak wangi, jangan memotong rambut, jangan ila akhirnya, dengan selalu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika laka, terus sampai datang ke Baitullahil Haram. Walidha harrama ma hawlahu minas sayyid, oleh karena itu diharamkan di sekitar Baitullahil Haram, artinya di tempat suci, di tanah suci, dilarang berburu. La yuqtal sayduhu wa la yuqta' syajaratuhu, tidak boleh diburu hewan-hewan buruannya dan tidak boleh dipotong, dicabut pohon-pohonnya. Di anna fi dzalika istighfafan bi hurmatihi, karena itu merupakan pelecehan terhadap kehormatan tanah suci. Sehingga ada burung-burung dara di sana, sebanyak-banyaknya, masya Allah. Biarkan, jangan diganggu, apalagi diburu, apalagi dimakan. Biarkan, jangan diburu. Demikian pula di sana ada binatang-binatang buruan, misalnya, apakah ada kijang atau unta liar atau ada kuda liar, biasanya keledai liar, zebra. Biarkan, jangan diburu. Demikian pula yang lainnya, tidak boleh membunuh binatang buruan di tanah suci. Pohonnya biarkan, jangan dicabut. Lianna fi dzalika istighfafan bi hurmatihi wa hattan min karamatihi, dan menjatuhkan kemuliaan tanah suci. Wallahu subhanahu wa ta'ala ja'alahu mathabatan linnasi wa amna. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Baitullahil Haram sebagai mathabatan linnas, tempat mendapatkan pahala. Jadi sumber pahala, kalau kalian ingin mendapatkan pahala yang banyak, datang ke sana. Itu mathabah, tempat thawab. Linnasi wa amna, dan juga amnan, tempat yang sangat aman. Wa ruziqa ahlahu minas samarat, dan Allah berikan rizki pada penduduknya dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Di tanah haram yang kalau dilihat dari keadaan tanahnya, tandus, padang pasir, padang batu, panasnya masya Allah. Tetapi kalian ke sana, kalian bisa memilih buah apa saja. Buah yang di Indonesia enggak ada, di sana ada. Padahal Indonesia jamrud katulistiwa. Seperti permata hijau yang ada di katulistiwa. Katulistiwa itu khat al-istiwa, garis tengahnya bumi. Yang paling subur kamu telusuri dari keliling dunia, nanti yang paling hijau adalah Indonesia. Sehingga disebut dengan zamrud khatulistiwa. Permata di khatulistiwa. Barakallahu fikum. Tetapi banyak buah-buahan yang di sini enggak ada. Tetapi di Mekah ada. Mengapa? Barakah minallahi ta'ala. Barakah dari sebab doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istrinya Hajar dengan anaknya yang masih bayi, Ismail alaihissalam, Ibrahim mendoakan, Allahumma ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini aminan. Warzuq ahlahu minat samarati. Dan berikan rizki pada orang-orang yang di sana. Minat samarati, dari buah-buahan. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dengan demikian, maka memang tanah suci ini adalah betul-betul tempat yang Allah istimewakan dari sekian banyak sisi. Maka siapa yang hendak haji, hendaklah memulainya dari batas-batas miqat, di batas-batas miqat. Apa bedanya dari sama di? Memulainya dari batas-batas miqat berarti zamannya atau makannya? Makannya. Memulainya dari batas-batas miqat. Di bulan-bulan suci yang sudah ditentukan. Haji itu ada haji tamattu. Haji tamattu itu terpisah antara umroh dengan hajinya. Berarti datang langsung umroh. Maka hendaklah memulai umrohnya di bulan-bulan tadi. Dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, kemudian masuk Dzulhijjah. Tanggal 8 sudah waktu haji. Jadi yang mau haji tamattu boleh datangnya bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, mereka umroh kemudian nunggu di sana. Setelah umroh tahallul sebagaimana biasanya. Tetapi tahallulnya tahallul yang pertama, karena nanti akan ada tahallul lagi setelah haji. Maka qasr saja, tidak digundul. Menunggu sampai tanggal 8. Maka mereka yang datang di bulan Syawal, mereka yang datang di bulan Dzulqa'dah, semuanya melakukan umroh. Kemudian mereka menunggu sampai pada tanggal 8 Dzulhijjah yang dijuluki dengan hari tarwiyah, mulai mereka ihram dari tempat-tempat mereka, dari tempat tinggal mereka masing-masing. Sekarang setelah mereka pakai umrah, mengucapkannya bukan labbaika umratan tapi labbaika hajjan. Kemudian mengucapkan talbiyah labbaika Allahumma labbaik, kemudian berangkat menuju Mina sampai kemudian ke Arafah, kembali ke Muzdalifah, kemudian ke Mina lagi ila akhirih, nanti akan dibahas rinciannya insyaallah. Ala kulli hal, itu yang dinamakan haji. Itu yang dinamakan haji. Kembali kepada kitab. Maka hendaklah memulai ibadah haji atau umrah mulai dari batas-batas miqat di bulan-bulan miqat atau bulan-bulan yang sudah ditentukan. Wa an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala anna Rasulullah sallam waqata. Bahwa Rasulullah sallam telah menentukan waktu. Li ahli al-Madinah, atau menentukan tempat. Menentukan batas-batas itu lebih tepat, karena bisa batas waktu, bisa batas tempat. Telah menentukan batas-batas Madinah, batasnya adalah Dzulhulaifah. Untuk penduduk Syam, Al-Juhfah. Untuk penduduk Najd, Qarnal Manazil. Wali ahli Yaman, Yalamlam. Dan untuk penduduk Yaman, Yalamlam. Kemudian beliau berkata, Hunna lahunna waliman ata alaihinna. Mereka buat mereka, yang di batas-batas tadi, buat negeri-negeri tadi, dan buat orang yang melewatinya. Berarti yang pertama adalah Madinah. Mikotnya di mana? Dzul Hulaifah, untuk penduduk Madinah dan untuk orang yang melewati Madinah. Kalau orang Indonesia datangnya ke Madinah lewat Madinah, maka dia miqatnya di sama dengan ahli Madinah, Dzul Hulaifah. Demikian pula ahli Syam dan semua yang melewati Syam. Demikian pula Najd dan semua penduduk Najd, miqatnya Qarn al-Manazil. Dan ahli Yamlam atau ahli Yaman dan semua orang yang melewati Yaman, dan biasanya pesawat-pesawat Indonesia melewati Yaman, maka miqatnya Yamlam. Hunna la hunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Mimman arada al-hajj aw al-umrah, tetapi ini khusus batas untuk yang mau umrah atau mau haji. Wa man kana duna dhalik, adapun yang bukan dari sana tetapi di dalam miqat mereka, untuk mereka yang duna dhalik artinya tidak di luar miqat tapi di dalam miqat. Haitsu ansha'a, maka dari manapun dia bersiap-siap untuk haji atau umrah, dari situ dia berihram. Hatta ahlu Makkah min Makkah, maka penduduk Makkah dari Makkah. Wa yuhillu ahlul Madinati min Dzul Hulaifah, wa ahlu Syam min al-Juhfah, wa ahlu Najd min Qarnil Manazil. Maka berihlal. Berihlal adalah mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik atau mengucapkan niat ihram. Penduduk Madinah berihlal dari mulai Dzul Hulaifah. Ahlu Syam berihlal mulai dari Juhfah. Ahlu Najd berihlal mulai dari Qarn al-Manazil. Qala Abdullah wa balagani anna Rasulullah SAW qala wa yuhillu ahlul Yaman min Yalamlam. Dan ahlul Yaman berihlal dari Yalamlam. Kita lihat syarahnya. Al-Mawaqit. Al-Makaniyah. Miqat, batas-batas haram yang di sana dimulainya niat seorang yang mau haji atau umrah. Pertama Dzul Hulaifah. Didhammahkan di ha. Hu. Difathahkan di lam. Wa tasghiril huwa tasghirul halfa jadi Hulaifah. Hulaifah. Asal katanya dari nabatun ma'ruf yanbutu bitilkal mantiqah. Asalnya dari nama sebuah pohon atau nama jenis pohon yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Maka dijuluki daerahnya dengan Dzul Hulaifah. Yani al-makan alladhi kathura fih nabat al-halfa, yang memiliki pohon-pohon halfa. Wa tusamma al-ana Abar Ali atau Abyar Ali. Sekarang banyak yang menamakannya dengan Bir Ali. Banyak yang menamakannya dengan Bir Ali atau Abar Ali, Sumur Ali. Dan kita lebih suka dengan penamaan apa yang ada dalam hadis. Wa yakadu Imran al-Madinah al-Munawwarah al-an yasil ilaiha wa tablughu al-masafah min daffah wadi al-Hulaifah ila al-Masjid an-Nabawi 13 milan min tilka ad-daffah ila Makkah al-Mukarramah an tariq wadi al-Jumum. Kata beliau, Syekh Abdullah Al-Bassam, bahwasanya hampir-hampir kemajuan kota Madinah sekarang ini sudah mencapai daerah tersebut. Daerah Dzul Hulaifah. Dulunya kan berbeda. Sudah berapa ini? Hah? Gak tahu. Kan rumah mereka kotak-kotak aja. Ini kota. Ah, begitu. Ini masjidnya. Dalam keadaan antara kota Madinah ada jarak, kemudian Di sini Dzul Khulaifah. Baik. Dulu. Sekarang Imran al-Madinah. Imran itu kemakmuran. Kemajuan kota. Bertambah luas, bertambah bangunan. Di sini digusur semua. Diganti masjid jadi besar. Kemudian di sini jadi hotel besar-besar. Baik. Sampai rumah-rumah penduduk sini sampai nempel dengan Dzul Khulaifah. Seakan-akan Dzul Khulaifah itu di Madinah sekarang ini. Kamu berjalan sedikit saja masih kota-kota, tiba-tiba Dzul Khulaifah udah nyampe. 10 menit atau seberapa jam sudah nyampe di Dzul Khulaifah. Baik. Kata beliau, sudah Imran al-Madinah al-Munawwarah, kemajuan dan perkembangan kota Madinah sudah mencapai tempat tersebut. Wa tablughul masafa min duffati wadi, dan masafanya, jaraknya dari tempat titik lembah Khulaifah ke Masjid Nabawi itu kurang lebih 13 milan, hanya 13 mil. Min tilka duffa, dari wadi tersebut ila Makkahil Mukarramah. Antara ke Wadil Jamum, kalau melewati jalan Wadil Jamum. 428 milan menjadi 428 milan. Wal Hulaifah miqatu al-Madinah. Naam. Ila Makkah al-Mukarramah an tariq Wadi al-Jamum. Ila al-Madinah. Wa min ata an tariqihim. Wal Hulaifah miqatu ahli al-Madinah wa man ata an tariqihim. Sudah dulu aja. Kita bertauhid.